sadari juga karena rahasia hatinya. Mungkin salah bukan diriku, maksud hatimu sayangku. Itu hanya dalam khayalmu membuat engkau begitu. Thank you.